rasa cinta satu satinta yang terlalu memegang rasa karena kalasa su bilang satrakan berpindah karena su saya. Jangan kau berulah satrakan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalasa su bilang satrakan berpindah karena su saya. Jadi coba pikir kembali, janji tak mungkin saat ingkari.